Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Lalu esoknya si Udin lagi bertanya, apa doa agar masuk ke surga? Dan ku jawab, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wafil akhirati hasanah wa qina azab.